والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله dengan taufik dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bertemu dengan bulan yang mulia syahrul ramadan, bulan yang penuh barokah. Di antara yang disyariatkan di bulan ramadan di awal-awal atau di hari pertama atau malam pertama adalah kita memberikan kabar gembira kepada yang lainnya, saudara-saudara kita atau teman-teman kita, dengan datangnya bulan Ramadan tersebut. Hal ini disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, lamma hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ubashshiru ashabahu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika datang bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, ataakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Fardallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Tuftahu fi abwab as-sama', dibuka di bulan tersebut pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain, pintu-pintu surga, abwabul jannah. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, dan ditutup di bulan tersebut pintu-pintu neraka al-jahim. Wa tughallu fi maratus syayatin, dan dibelenggu padanya maradatu asyayatin, syaitan-syaitan yang paling jahat. Lillahi fihi laylatun khairun min alfi syahr, di bulan tersebut terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, siapa yang terhalangi dari kebaikan malam tersebut, yakni Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan, dari kebaikan yang melimpah, dari ampunan yang besar. Ya, memang dia tidak berdosa, tetapi sungguh sangat merugi kalau tidak mendapatkan kebaikan malam tersebut, Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan atau kurang lebih 30.000 hari. Beribadah di satu malam lebih baik daripada beribadah di sekitar 30.000 malam di tahun-tahun yang lain yang tidak ada Lailatul Qadar di tahun tersebut. Hadis ini dinyatakan hasan atau sahih ghairi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab At-Tarbib, Sahih At-Tarbib wa Tarhib. Dari hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa disyariatkan untuk memberikan kabar gembira tentang datangnya bulan Ramadan, dan kita harus bergembira. Di antara sebabnya tadi, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang itu hanya ada di bulan Ramadan. Maka kita berharap mendapatkan malam tersebut dengan cara menghidupkannya dengan berbagai macam ibadah. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadhan," apabila datang malam pertama, kali malam berarti dari bulan Ramadhan, "Suffidat asyayatin," maka para syaitan dan wa maradatul jin, para jin yang paling jahatnya, pimpinannya itu diikat, dibelenggu dengan rantai-rantai dan belenggu-belenggu, sehingga mereka tidak leluasa menggoda manusia di bulan Ramadan seperti leluasanya mereka menggoda manusia di selain Ramadan. Wa ghulqat abwabun nari falam yuftah minha bab, dan pintu-pintu neraka ditutup sehingga tidak ada satu pintu neraka pun yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, sedangkan pintu-pintu surga dibuka, maka tidak ada satu pintu pun dari pintu surga yang ditutup. Wa yunadi munadin kulla lailatin, dan di setiap malam di bulan Ramadan ada yang menyeru. Ini malaikat. Kita tidak mendengarnya, tetapi kita meyakini ada. Setiap malam, tadi malam ada yang menyeru. Siapa? Malaikat. Ya baghiyasyarri. Seruan malaikat tersebut adalah, wahai yang menginginkan kebaikan, aqbil, hadapilah, sambutlah Ramadan ini dengan penuh semangat. Persiapkan segala sesuatunya untuk memaksimalkan amalan soleh di bulan ini. Ya baghiyasyarri aqsir. Dan sebaliknya, wahai orang yang masih menginginkan, berniat kejelekan, masih bergelima dengan kemaksiatan, aqsir, maka tahanlah, hentikanlah, bertobatlah kepada Allah. Sekarang bulan Ramadan, bulan untuk berbenah, memperbaiki diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi utaqa'u, walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kulla lailatin. Dan Allah memiliki para hambanya yang dibebaskan dari api neraka, dan hal itu terjadi di setiap malam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, di dalam Sahih Jami. Itu dua hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadhan. Adapun tentang pahalanya, maka dilipat gandakan, berlipat-lipat. Sebutkan satu hadis yang kebanyakan ulama melemahkannya, namun sebagian menghasankan, yaitu hadis yang isinya menjelaskan tentang pelipat gandaan amalan soleh di bulan Ramadan. amalan wajibnya diberi pahala 70 kali lipat. 70 kali lipat amalan wajib di selain Ramadan. Amalan sunnahnya sama seperti amalan wajib di selain Ramadan. Itu hadis yang terjadi khilaf di antara ulama. Namun yang jelas di sana ada ulama salaf. Sebagian ulama salaf menjelaskan keutamaan amalan saleh di bulan Ramadan. Di antaranya berkata Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, "Shaumu yaumi min Ramadan afdalu min alfi yaumi fi ghairi." Berpuasa satu hari di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 hari di selain Ramadan. Balasannya, pelipat gandaannya 1000, bahkan lebih dari itu. Wa tasbihatun fi afdal min alfi tasbihatin fi ghairihi. Dan satu tasbih, bacaan subhanallah yang dibaca di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 tasbih di selain Ramadan. Raka'atun fihi afdalu min alfi raka'atin fi ghairihi. Dan satu rakaat dari sholat yang dikerjakan di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 rakaat di selain Ramadan. Dengan pula ucapan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, "Tasbihatun fi Ramadan afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi." Intinya kata para ulama bahwasanya hadis-hadis seperti yang kita dengarkan tadi dan juga asar-asar dari sebagian salaf itu membuat kita memiliki istiqnas, yakni senang, nyaman dan berharap. Bukan kepastian, karena itu ucapan ulama salaf, bukan Al-Quran, bukan hadis. Tetapi kita punya harapan, mudah-mudahan pahalanya seperti itu atau mendekati. Yang jelas keutamaannya itu sangat besar. Keutamaan amalan soleh di bulan Ramadan sampai bisa dilipat gandakan 1000 kali. Kalau amalan di Lailatul Qadar jelas tadi 1000 bulan, 30.000 hari. Di hari-hari yang lainnya bisa sampai 1000 kali lipat, bahkan mungkin lebih. Allah yang akan membalasnya sesuai dengan yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan amalan hamba-Nya. Semakin ikhlas, semakin sesuai dengan sunnah Nabi, maka semakin besar pahalanya. Bahkan karena besarnya keutamaan bulan Ramadan, sangkal Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, "Tallahi, demi Allah, sumpah Tawqila ahli al-kubur tamannau tamannau yawman min Ramadan." Demi Allah, seandainya dikatakan kepada penghuni kuburan, orang telah mati, silakan kalian berangan-angan, niscaya mereka akan berangan-angan bisa hidup sehari saja di bulan Ramadan. Mengapa? Karena tadi keutamanya sangat besar, dilipatkan akan pahalanya. Mereka yakin dengan modal hidup kembali satu hari di Ramadan, terserah hari manapun, tanggal 1 atau tanggal yang lain, satu hari saja mereka diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, niscaya mereka akan bisa memperbaiki diri dan berbenah serta bisa mengejar kekurangan yang selama ini yang ada pada mereka, bisa berbenah, bisa meraih derajat yang tinggi dengan modal satu hari di bulan Ramadan. Oleh karena itu, karena Ramadan adalah bulan pelipat gandaan amalan soleh, maka hendaknya setiap jam, bahkan setiap menit, bahkan setiap detik kita usahakan diisi dengan kebaikan. Jangan sampai ada yang terlewat, walaupun 1, 2 atau sekian detik tanpa amalan soleh. Kita sambil nunggu, sambil menunggu iftar misalkan, atau menunggu mau mandi atau yang lainnya, kita gunakan untuk bertasbih subhanallah, yang tadi dikatakan lebih utama daripada 1000 tasbih di selain Ramadan. Maka jangan sampai ada waktu di bulan ini yang tersia-siakan. Sangat sayang pahala yang besar ribuan kali lipat yang dipanjatkan kalau kita sia-siakan. Gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk bertasbih, untuk amalan soleh secara umum. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang masyhur, ada 2 orang dari suku Bali namanya, daerah Kota Madinah, yang dua-duanya datang ke Nabi sebagai utusan, sama-sama masuk Islam. Kemudian yang satu ini, orang yang pertama, lebih bersemangat ibadahnya daripada orang yang kedua. Orang yang pertama ini berjihad dan mati syahid. Adapun orang yang kedua, dia diberikan rezeki Allah hidup 1 tahun lebih lama daripada temannya. Maka kata Tolha, perawi hadis ini, hadisnya dari Abu Hurairah, tapi Tolha yang menceritakan, saya bermimpi bahwasanya yang lebih masuk surga terlebih dahulu dari 2 orang tadi adalah orang yang kedua, yang dia hidup 1 tahun setelah temannya yang kisah. Maka setelah bangun, diceritakan kepada teman-temannya. Maka para sahabat pun ta'ajjabu, mereka heran, kok bisa? Ada apa? Orang yang pertama ini dia lebih sungguh-sungguh ibadahnya daripada orang yang kedua, dan orang yang pertama ini mati syahid. Para sahabat paham, al-jihadu fi sabilillah dirwatus sanamil Islam. Jihad di jalan Allah adalah puncak tertinggi amalan di dalam Islam. Mengapa? Justru temannya yang ibadahnya di bawah yang pertama ini, dan dia tidak mati syahid, tetapi lebih dahulu masuk surga. Maka keheranan para sahabat ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi bertanya, tentang apa atau apa yang kalian herankan dari mimpinya Tolha tadi? Maka disebutkan seperti yang telah tadi dijelaskan, disampaikan. Maka Nabi bertanya, bukankah dia hidup 1 tahun setelah temannya tadi? Bukankah dia menjumpai Ramadan dan puasa di dalamnya? Ini syahid. Keutamaan puasa Ramadan 1 bulan saja itu bisa menjadi sebab seorang hamba meraih derajat yang tinggi, bahkan bisa mengalahkan orang lain yang lebih dahulu meninggal, yang dia mati syahid meninggalnya. Bisa kalah derajatnya dengan orang yang menemui, menjumpai Ramadan dan beribadah di dalamnya. Nabi lanjutkan, bukankah dia sholat sekian kali sholat, 360 tahun kurang lebih, kali berapa? 5 setiap hari, 1800 kurang lebih sholat. Sedangkan yang satunya lagi sudah meninggal dunia, tidak bisa sholat. Sudah ribuan dia, berkakukannya dia ribuan kali sujud, ribuan kali sholat, dan juga amalan sholat yang lainnya. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, sungguh perbedaan derajat antara 2 orang tadi seperti antara langit dan bumi. Subhanallah. Perbedaan derajat orang yang menjumpai Ramadan dan berpuasa padanya serta beramal soleh dalam waktu setahun dengan temannya yang mati syahid seperti langit dan bumi. Dari hadis yang kita dengarkan ini, kita mengambil faedah tentang keutamaan diberi waktu atau panjang umur. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan khairun nas, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya berjumpa dengan Ramadan. Ini bukan suatu kebetulan atau suatu yang biasa. Bukan. Itu adalah anugerah. Ketika kita berjumpa dengan Ramadan, itu adalah fadlun minallah, keutamaan, anugerah dari Allah. Maka gunakan kesempatan tersebut, anugerah tersebut, untuk maksimal dalam amal soleh. Sahabat tadi yang mati syahid tidak mendapatkan Ramadan sebagaimana yang didapatkan temannya. Maka temannya diberikan anugerah oleh Allah hidup setahun lebih lama daripada syahid. Itu keutamaan anugerah yang menjadi sebab dia lebih tinggi derajatnya daripada temannya yang lebih dahulu meninggal dunia walaupun mati syahid. Maka sekali lagi, berjumpa dengan Ramadan adalah keutamaan yang besar. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk amalan soleh. Jangan disia-siakan. Jangan sampai kita menyesal karena tidak mampu memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita, kajian rutin kita Syarah Riyadhus Shalihin, masih pada bab tentang memuliakan para ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin bi an tibta qaba mamshaka wa tabawwa'ta min al-jannati manzilan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd an-nusakhi gharib. Dan darinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, siapa saja yang menjenguk orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya fillah, ini saudara se-Islam, tidak mesti saudara senasab, saudaranya bila dia mengunjunginya karena Allah, bukan karena permasalahan duniawi atau pribadi, maka ada seorang yang menyuruh, ini malaikat, dengan mengatakan bi antibta, sungguh engkau telah baik, yang telah meraih kebahagiaan, telah suci, telah lapang dadamu dan bahagia. Waqaba man syaka, dan besar pahalamu. Qaba mamsyaka artinya besar pahalamu, banyak pahalamu. Dan engkau telah meraih tempat kembali, yakni rumah di surga. Mendapatkan jaminan rumah di surga bagi yang menjenguk orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya fillah karena Allah. Maka keutamaannya diantaranya disiapkan rumah di surga. Qala Hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir dan Sahih At-Tirmidzi karya Syekh Al-Albani rahimahullah, dan dia mengatakan hasan li ghairihi. Qala rahimahullah wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, innama matharul jalisis salihi wa jalisis su'i ka hamilil miski wa nafikhil kiri. Sesungguhnya perumpamaan teman duduk yang saleh, permisalan atau perumpamaan teman duduk yang baik yang saleh dan teman duduk yang jelek adalah seperti membawa minyak wangi, minyak misi, minyak kesturi atau penjual minyak wangi, dan seperti peniup api atau pandai besi. Fahamil miski imma ayuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Adapun membawa minyak wangi, maka bisa jadi dia akan memberikan kepadamu sebagian minyak wanginya, diberi cuma-cuma atau gratis. Atau yang kedua, bisa jadi engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Iya, tukang minyak wangi, penjual minyak wangi, kita bisa beli minyak wangi darinya. Atau kemungkinan yang ketiga ini yang minimalnya, engkau akan mendapatkan aroma yang wangi darinya karena berteman dengan tukang minyak wangi, penjual minyak wangi. Wa nafikhul kiri, adapun peniup api atau pandai besi, imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan muntinatan. Muttafaqun alaihi. Maka yang pertama bisa jadi pandai besi tadi akan membakar pakaianmu karena dia sedang mengolah besi untuk menjadi alat-alat pisau dan yang lain. Maka dia bermain api atau meniup api. Kita yang dekat dengannya bisa jadi akan terbakar baju kita. Dia akan membakar baju kita. Atau minimalnya engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap, yang tidak enak darinya. Ini asap. Itu bau yang tidak enak. Dan kita ketika berteman dengan peniup api, maka baju kita setelah keluar darinya akan bau asap. Hadis muttafaqun alaihi. Yuhdika, yuhdika, yuhdika artinya yuhdika, memberikan kepadamu, yang memberikan minyak wanginya kepadamu. Qala Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, hadhil hadithu fi bayani fadli ziyarati ikhwani ba'dihim li ba'din wal mahabbati fillahi azza wa jalla. Hadis-hadis ini menjelaskan tentang keutamaan mengunjungi saudara-saudara seiman, sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya, saling mengunjungi karena Allah dan mencintai karena Allah azza wa jalla. Keutamaan tentang mengunjungi saudaranya karena Allah dan mencintai saudaranya karena Allah. Wa fil haditsil awwali, maka pada hadis yang pertama, fi qissati ar-rajulaini minas sahabati radhiyallahu anhuma, tentang kisah dua orang dari kalangan sahabat ini, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, zara imratan, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazuruha, dua sahabat tersebut mengunjungi seorang wanita yang dahulu Nabi alaihi salatu wasallam sering atau biasa mengunjunginya. Fazaraha min ajli ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam iyaha. Maka keduanya, Abu Bakar dan Umar, mengunjungi wanita tersebut karena Nabi alaihissalatu wassalam mengunjunginya di masa hidup beliau. Falamma jalasa indaha bakat, maka ketika kedua sahabat tersebut sudah berada di sisinya, maka wanita tadi pun menangis. Faqala laha ma yubkiki, maka keduanya berkata atau bertanya kepadanya, apa yang membuat engkau menangis? Ama ta'lamina anna ma 'indallahi subhanahu wa ta'ala khairun li rasulihi, yani khairun minad dunya. Tidakkah engkau mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik untuk rasulnya, untuk utusannya, yang lebih baik daripada dunia? Faqalat, maka wanita tersebut menjawab, inni la abki lidzalika walakin inqita'il wahyi, sesungguhnya aku tidaklah menangis karena hal itu, akan tapi aku menangis karena sudah terputusnya wahyu. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma mata inqata'a al-wahyu, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau wafat, maka otomatis wahyu pun terputus. Fala wahya ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tidak ada wahyu lagi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walihada akmalallahu syari'atahu qabla an tuwaffa, karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan syariat beliau sebelum beliau wafat. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, pada hari ini aku, kata Allah, telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridhai untuk kalian Islam sebagai agama bagi kalian. Al-Maidah ayat yang ketiga. Faja'ala yabkiyani, maka keduanya pun menangis, ikut menangis, ini Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, li'anna dzakarathuma bima kana qad nasiyahu, dikarenakan wanita tersebut telah mengingatkan keduanya tentang sesuatu yang dilupakan oleh keduanya, terlupakan oleh keduanya, yaitu bahwa Nabi wafat berarti wahyu sudah terputus. Qala rahimahullah, wa ammal ahaditsu al-ukhra fa fiha aidan fadl ziyarati billahi azza wa jalla. Adapun hadis-hadis yang lainnya, maka pada hadis-hadis tersebut juga terdapat keutamaan mengunjungi saudara seislam seiman lillahi azza wa jal, karena Allah azza wa jal. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yuthibu man zara akahu aw adahu fi mardihi, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada siapa saja yang mengunjungi saudaranya atau menjenguk saudaranya ketika sakit. Fayuqalu lahu tibta wa taba mamshaka, maka akan dikatakan kepadanya, sungguh engkau telah meraih keberuntungan dan sungguh besar pahalamu. Wa yuqalu liman zara akahu lighairi amrin dunyawiyyin walakin limahabbatihi fillahi innallaha ahabbaka kama ahbabtahu fihi, dan akan dikatakan kepada orang yang mengunjungi saudaranya bukan karena urusan duniawi, tetapi karena cintanya dia kepada saudara tersebut, fillah, karena Allah, bukan karena urusan duniawi. Dia sengaja datang dari rumahnya jauh-jauh ke rumah saudaranya semata-mata karena Allah, karena ingin menyambung hubungan baik, ingin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu mengunjungi saudaranya seiman karena Allah, karena saudaranya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia kunjung. Tentunya dalam kunjungan bertanya tentang bagaimana kabarnya, bagaimana kondisinya, bagaimana kegiatan selama ini, bagaimana pelajarannya, ta'limnya dan seterusnya. Tentunya agama, perkara agama yang akan ditanyakan ya, didahulukan. Maka ketika dia mengunjungi saudaranya yang dia cintai karena Allah, maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai dia karena Allah. Keutamaannya besar mendapatkan kecintaan Allah dengan sebab mengunjungi saudaranya karena Allah. Wa ziyaratu laha fawaid. Mengunjungi saudara seiman karena Allah, maka terdapat sekian faedah. Minha hadzal ajrul azim. Di antaranya pahala yang besar ini, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minha anna tu'allifu al-qulub. Yang berikutnya bahwasanya mengunjungi saudaranya karena Allah akan menyatukan hati. Semakin baik hubungan dia dengan saudaranya yang dikunjungi tersebut. Wa tajma'u an-nasa, dan akan mengumpulkan manusia di atas kebenaran, di atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tudzakkiru an-nasiya, dan akan mengingatkan orang yang lupa dikunjungi, maka ketika dia lupa bisa diingatkan. Saling menasihati karena Allah, saling berbagi faedah ilmu dan juga pengalaman yang baik. Wa tunabbihu al-ghafila, dan akan mengingatkan orang yang lalai dengan saling mengunjungi karena Allah, maka yang lalai akan teringatkan, tersadarkan. Kalau tanpa kunjungan karena Allah, yang lalai tetap lalai, yang lupa tetap lupa. Tetapi dengan adanya ziarah kunjungan karena Allah, maka yang lupa bisa diingatkan, yang lalai bisa tersadarkan dari kelalaiannya. Wa tu'allimul jahila, dan bisa memberikan ilmu kepada orang yang bodoh. Yang mengunjunginya ternyata punya faedah, bisa berbagi faedah. Atau yang dikunjunginya punya faedah, ya dia memberikan faedah kepada kita yang mengunjungi, mengajarkan orang yang tidak tahu atau orang yang bodoh. Wa fiha masalihu katsiratun ya'rifuha man jarabaha, dan pada kunjungan tersebut, kunjungan kepada saudara seiman karena Allah, banyak sekali maslahat kebaikan yang diketahui oleh orang yang sudah mengerjakannya, sudah berpengalaman atau sering mengunjungi saudaranya karena Allah, maka banyak faedah yang dia dapatkan dari amalan saleh tersebut. Wa amma ayadatul marid fa fiha kadzalika aidan min al-masalih wal manafi'i asyai'ul katsir. Adapun menjenguk orang sakit juga sama, di dalamnya atau padanya terdapat kemaslahatan-kemaslahatan dan manfaat-manfaat yang sangat banyak. Wa qad sabaqa lana annaha min huquqil muslimi 'alal muslim, dan telah lewat penjelasan dari kami bahwasanya mengunjungi atau menjenguk orang sakit termasuk dari hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Ayyaudahu idza maridha, yaitu menjenguknya apabila sakit. Wa yadhkiruhu billahi 'azza wa jalla bitaubati wal wasiyati wa ghairi dhalika mimma yastafidu min. Dia bisa mengingatkan orang yang dia jenguk tadi agar ingat kepada Allah, agar bertakwa kepada Allah, bertobat kepadanya, dan mengingatkan dia agar berwasiat. Kalau memang perlu ada sesuatu yang diwasiatkan, maka ingatkan, silakan berwasiat. Barangkali ini mungkin yang terakhir. Kalaupun tidak, yang jelas disunahkan berwasiat ketika sakit. Dan juga yang lainnya dari hal-hal yang bisa diambil faedah oleh orang yang dijenguk tersebut. Maka di samping kita mendoakan orang yang kita jenguk, kita ingatkan agar bertobat kepada Allah, agar husnuzan kepada Allah, berwasiat, dan juga hal-hal kebaikan yang lainnya. Fahadhil ahaditsu wa asbahuha kulluha tadullu ala annahu yanbaghi lil insani ay yaf'ala ma fihi al-mawaddatu wal mahabbatu li ikhwanihi. Maka hadis-hadis ini dan yang sejenisnya seluruhnya menunjukkan atas satu masalah, yaitu sepantasnya bagi seseorang mengerjakan semua hal atau perbuatan apa saja yang bisa mendatangkan al-mawaddah wal-mahabbah, kecintaan, bisa mendatangkan kasih sayang dan kecintaan serta hubungan yang erat sesama muslimin. Dan sepatasnya seorang mengerjakan suatu amalan yang ada padanya kecintaan terhadap saudaranya, apakah mengunjungi atau memberikan hadiah atau mungkin makan bersama atau belajar bersama atau yang lainnya, semua hal yang tidak melanggar syariat bahkan bisa menumbuhkan kecintaan kepada saudara kita, menguatkan ukhuwah, tali persaudaraan, maka dianjurkan untuk dilakukan apa saja, termasuk juga mungkin olahraga di samping sehat bisa menguatkan ukhuwah persaudaraan, tafadhol, selama tidak berlebihan atau tidak melalaikan dari ibadah. Min ziyaratin wa iyadatin wa ijtima'in wa ghairi dzalika, di antara perbuatan yang bisa mendatangkan kecintaan dan memperkuat, mempererat hubungan persaudaraan adalah ziarah, saling mengunjungi, fillah karena Allah, dan iyadah, menengok, menjenguk orang sakit, dan ijtima', berkumpul, makan bersama atau yang lainnya. Dan selain itu, dari perbuatan-perbuatan ataupun amalan-amalan yang bisa mendatangkan kecintaan dan menguatkan ukhuwah persaudaraan, tali persaudaraan sesama kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.